Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqībā. Amma ba'd, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang mulia ini kita masih dimudahkan untuk bermajelis di tempat ini, dan insya Allah Ta'ala kita akan memulai bersama mempelajari sebuah cabang ilmu fikih, yaitu ilmu faraid. Walaupun tentunya maksud dari pembahasan kita ini bukan pembahasan yang mendalam, taib, tidak sampai kepada pembahasan hisab, perhitungan yang detail, tidak. Namun setidaknya kita mengerti ya pentingnya ilmu ini. Adapun pembahasan secara detail, maka ini insyaallah Ta'ala menjadi pembahasan di fusul, di kelas-kelas bersama dengan thalabatul ilmi yang memang apa namanya memiliki waktu dan kesempatan yang lebih. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada pembahasan bab yang pertama dari buku ini, yaitu pengantar ilmu faraid. Pengantar ilmu faraid. Telah kita sebut pada pembahasan yang telah lalu, ya, definisi dari ilmu faraid. Definisi dari ilmu waris. Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, yang kaidah-kaidah tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari ijma' kesepakatan umat. Dengan kaidah-kaidah tersebut akan diketahui ya, ahli waris, keadaan-keadaan mereka. Kapan dia mendapatkan warisan, kapan tidak mendapatkan warisan, kapan dia mendapatkan warisan banyak, kapan sedikit. Bahkan kapan dia ya tidak mendapatkan. Taib. Juga bagian dari ilmu waris adalah kaifiyat mirasihim minat darika. Bagaimana menghitung warisan itu. Nah, bagian yang terakhir ini yang kita mungkin tidak ya akan mendetail. Nah, yang jelas ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, ini ilmu sangat penting Memang mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Nanti ada pembahasan hukum mempelajari. Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Tetapi mengamalkannya fardu ain. Mengamalkannya fardu ain. Sehingga bagi kita semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya harus mengerti setidaknya global dari ilmu ini. Karena mau tidak mau kita akan apa? Mengalaminya. Dan ini sangat terkait dengan halal dan haram, barokah dan tidaknya harta yang kita dapatkan melalui cara ini. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini definisi ilmu apa? Faraid. Bisa difahami ya? Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah ya, yang diambil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma', yang dengan kaidah itu kita akan mengetahui siapa ahli waris, siapa bukan ahli waris, ya, dan keadaan-keadaan mereka. Kapan dia mendapatkan, kapan tidak mendapatkan, kapan mendapatkan banyak, kapan mendapatkan apa? Sedikit, bahkan ya, dia ahli waris namun tidak dapat warisan. Mungkin. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sempat kita sebutkan contoh pada pertemuan yang telah lalu. Salah satu kaidah, ya, salah satu kaidah yang dipelajari dalam ilmu waris, ya, bahwasanya seorang muslim tidak mewarisi harta apa? Kafir. Seorang yang kafir tidak mewarisi harta apa? Muslim. Nah, ini kan kaidah. Dari mana kaidah ini diambil? Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul musliman." Seorang muslim tidak mewarisi hartanya si kafir, ya. Dan orang kafir tidak mewarisi hartanya seorang apa? Muslim. Naam. Meskipun secara hubungan nasab ada hubungan nasab, ayah dengan anaknya, ya. Seorang dengan saudara kandungnya. Ini kan ada hubungan apa? Nasab. Namun ada hal yang menjadikan mereka tidak ada hubungan waris mewarisi, yaitu ikhtilaful millah. Perbedaan apa? Millah agama. Naam. Wabillahi taufiq. Ini contoh ya, contoh kaidah yang kaidah itu diambil dari apa? Hadis. Naam. Sempat juga kita sebutkan kemarin ya. Ada kondisi yang ketika apa namanya saat harta itu seharusnya dibagi tidak berhak, namun belum sempat dibagi karena sesuatu sebab, kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Misalnya ada 4 bersaudara, ya, 3 Muslim, 1 kafir, yang meninggal ayahnya. Yang berhak hanya 3 orang, yang 1 kafir tidak berhak untuk mendapatkan apa? Warisan. Ketika ayahnya meninggal, posisi salah satu anaknya kafir. Sebelum dibagi warisan, dia masuk Islam. Sebelum dia apa? Ya, mendapatkan atau sebelum harta dibagikan, kemudian tiba-tiba masuk Islam. Nah, maka di saat itu adalah kita melihat hal keadaan saat itu. Ketika akan dibagikan, dia seorang muslim, maka dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Ya, berdasarkan hadis tadi lagi. Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh yang lain agar kita memahami definisi ini. Ada kaidah ya, kalau di Jawa itu sak pikul segendongan kan itu nggih. Ya, ini kan apa namanya? Kita sering mendengar ini. Mungkin itu membahasakan ya, membahasakan dalam bahasa Jawa itu kan. Nek wong wadon ki sak gendongan, gendongan itu tumbuhnya satu kan gitu ya. Tapi kalau sak gendongan apa namanya? Dua. Namanya apa? Sak pikulan itu dua, laki-laki itu mikul dia dapat 2. Kalau perempuan gendong dapat berapa? 1. Baik. Kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. hak bagi laki-laki adalah dua kali apa? Wanita. Ini kan kaidah. Kaidah ini dari mana diambil? Bukan dari akal, bukan dari perasaan. Ini penting. Kaidah ini diambil dari Al-Quran atau apa tadi? Sunnah atau ijma. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dari ayat Allah, firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan atas kalian semuanya terkait warisan, ya, untuk laki-laki, ya, dua kali apa? Bagian apa? Wanita. Naam. Adapun perhitungan mudah. Mudah perhitungannya. Naam. Coba, insyaallah ngitungnya mudah. Antum ya, coba ya. Saya mati, anak saya dua. Laki-laki dan perempuan. Ya. Saya punya uang 3 juta. Gimana baginya? Insyaallah bisa coba. Nah, bisa enggak? Laki-laki dapat berapa? 2 juta. Perempuan berapa? 1 juta. Gampang kan? Ini waris mudah. Ini waris mudah. Coba kita tes lagi, ya kan? Antum Pak ya. Antum coba. Saya mati, ya. Punya anak 3, Pak. Ya. 2 laki-laki, 1 apa? Perempuan. Saya punya tanah 5 hektar, Pak. Ayo coba. Bisa ngitung enggak, Pak? 5 hektar loh, Pak. 2 hektar. Wah, kan gampang kan? Apa yang sulit? Ya. Dengan kaidah ini langsung kita bisa mempraktikkan. Ya. Baik. Repotnya kalau sudah dihitung enggak ada hartanya lah, ini repot namanya. Sudah dihitung semuanya ternyata enggak ada hartanya. Ya. Baik. Loh kok tidak ada hartanya? Baik, mungkin ketika meninggal kelihatan ada hartanya. Namun sesungguhnya dia masih memiliki apa? Hutang. Ini kan butuh diselesaikan. Kaidahnya gimana sih? Apakah dibagi-bagi kemudian setelah itu apa? Bingung, dia punya hutang ini meninggal. Tidak seperti itu. Kaidahnya hutang didahulukan, ya, sebelum apa? Pembagian warisan. Ini muhim, ikhwan. Baik. Kira-kira siapa yang akan menanggung akibatnya seandainya kita tidak mengamalkan ilmu waris ini? Mayit termasuk yang menanggung apa? Menanggung masalah nanti. Wabillahi taufiq. Orang mati meninggalkan uang 3 juta misalnya. Kebetulan hutangnya memang 3 juta. Anaknya tadi, satu laki-laki, satu perempuan. Langsung bagi. Kamu 2 juta, kamu 1 juta. Sudah selesai. Siapa yang nanggung utangnya seperti itu? Nah ini ikhwan, ada kaidah lagi bahwasanya hutang itu didahulukan dari apa? Pembagian waris. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hal-hal yang mudah sebenarnya. Ya. Dengan contoh tadi mungkin bisa sedikit kita fahami tentang apa sebenarnya definisi ilmu apa? Faraid. Sekali lagi, apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah yang diambil dari mana tadi? Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma' kesepakatan. Apa fungsi kaedah itu? Dengan kaedah itu kita akan mengetahui keadaan-keadaan ahli waris, siapa ahli waris, ya. Kapan dia mendapatkan, kapan tidak. Dapat banyak atau dapat apa? Sedikit. Dan juga dipelajari bagaimana menghitung. Kaifiyatu mirasihim minat darikah. Bagaimana ya menyampaikan warisan itu. Nah. Baik, itu salah satu definisi. Saya bacakan definisi yang lain. Definisi berikutnya. Nah, kita ambil dari Syekh bin Baz rahimahullah. Al-ilmu bifiqhil mawaris. Jadi ilmu faraid itu adalah al-ilmu bifiqhil mawaris. Ilmu yang mempelajari tentang fikih warisan. Jadi fikihnya. siapa yang termasuk ahli waris, siapa yang bukan, kapan mendapat, kapan tidak, mana yang didahulukan, hutang dulu atau warisan, fikihnya. Kemudian bagian yang kedua, wa ma yubammu ila dzalika min hisabiha, dan ya, apa yang dipelajari bersamanya berupa tata cara perhitungan. Nah ini, nah bagian yang kedua ini yang tadi kita sebutkan mungkin tidak akan kita bahas di majelis kita karena ini dars'an, ya. Sekali lagi ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, ini perkara yang sangat muhim, perkara yang sangat penting. Nah, baik, dan kita berharap semoga apa namanya kita bisa mengerti ilmu ini dan menghidupkan sunnah yang banyak di antara kaum muslimin melupakannya atau meninggalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala juga memudahkan untuk kita mengamalkannya. Wabillahi taufiq. Ini pembahasan tentang definisi ya dari ilmu apa? Faraid. Sakit dipahami betul? Bisa ya? Baik. Sekarang kita masuk kepada ya pembahasan berikutnya. Di sini ada pembahasan nama dan sebutan. Jadi ilmu itu kadang punya nama. Ada yang namanya ilmu usul fikih, ada yang namanya ilmu usul tafsir, ada yang namanya ilmu fikih dan seterusnya. Kalau ilmu faraid cukup banyak namanya. Ya. Disebut ilmu faraid, disebut ilmu mawaris, disebut fikhul mawaris, disebut ilmu tarikah. Nah, ilmu tarikah, tarikah itu harta peninggalan. Jadi yang dibahas memang harta, harta warisan. Naam. Taib, di sini ada faedah penting yang ingin kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, ya, bahwasanya ilmu ini sudah ada sejak zaman ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuatu yang baru. Naam. Hanya karena kita ini hidup di zaman yang apa namanya tidak seperti dulu para sahabat, kita perlu dibantu untuk memahaminya sehingga perlu disusun lebih apa namanya tapi untuk kita pahami. Para sahabat dulu semangat mempelajari ilmu ini karena ilmu faraid adalah bagian dari ilmu ad-din, bagian dari ilmu apa? Ad-din, agama. Jadi semua yang datang dari Allah, semua yang datang dari Rasul, as-sahabah ihrisuna alaih. Para sahabat bersemangat untuk mempelajarinya. Naam. Dan memang ada beberapa sahabat yang menonjol. Sahabat juga bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang menonjol dalam apa namanya? Kepemimpinan pasukan perang, ya. Ada yang menonjol dalam apa namanya kekhilafahan. Tidak setiap dan tidak semua orang menjadi khalifah kan demikian. Kalau semua orang jadi khalifah siapa rakyatnya? Repot ya. Nah, ya satu khalifahnya. Nah, tetapi di sana ada yang paling berhak, ada yang lebih berhak. Seperti misalnya untuk yang menjadi khalifah adalah Quraisy. Makanya ketika Rasul wafat, ya. Sudah tertuju pada orang-orang Quraisy. Selain Quraisy tidak. Karena Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah menyebutkan tentang ya, orang Quraisy lebih berhak. Walaupun seandainya yang menjadi khalifah bukan orang Quraisy tetap wajib mendengar dan apa? Taat. Nah. Taib. Sampai kemudian tertujulah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berhak menjadi khalifah. Utsman bin Affan juga berhak menjadi khalifah. Namun yang paling berhak adalah sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Ketika Abu Bakar wafat, ya, yang paling berhak adalah siapa? Umar bin Khattab dan seterusnya. Ada yang menonjol dalam bidang ilmu faraid juga. Nah, disebutkan di sini faedah. Sahabat Zaid bin Sabit Al-Ansari, Sahabat Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara ahli faraid. ahli ilmu waris dari kalangan para sahabat. Bahkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Zaid bin Tsabit. Memuji sahabat Zaid bin Tsabit dalam sabda beliau, wa afraduhum Zaid bin Tsabitin. Wa afraduhum, dan yang paling ahli fardhu, fard yakni ilmu apa? Faraid. Dan yang paling memahami faraid di antara mereka, di antara para sahabat adalah Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala anhu. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini sahabat yang sangat mulia, sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah hijrah, ya, tiba di Madinah, beliau masih berusia 15 tahun. 15 tahun umur beliau. Naam. Sehingga ketika Rasul wafat umur beliau 25 tahun. Di saat muda beliau, beliau sudah memiliki ilmu yang sangat banyak. Bahkan di masa Nabi alaihi salatu wasallam, beliau dipercaya sebagai penulis wahyu. Beliau di antara sahabat yang mendapatkan kepercayaan untuk menulis apa? Wahyu. Nah, beliau ini sahabat Zaid bin Tsabit. Banyak keutamaan beliau, ya. Dan di antara keutamaan yang lain, beliau termasuk di antara sahabat yang bertugas untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, beliau ini termasuk di antara orang-orang yang ditugasi untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya. Sampai kemudian terwujudlah dalam mushaf Utsmani. Mereka adalah Utsman bin Affan sendiri, Zaid bin Tsabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum. Nama-nama yang mulia ikhwatil kiram. Sahabat-sahabat yang wajib kita cintai. Orang-orang yang sangat berjasa atas umat ini. Nah, terkumpullah Al-Qur'an, terbukukanlah Al-Qur'an. Ini diantara ya buah dari pekerjaan sahabat Zaid bin Tsabit. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ada satu hal yang juga kita tidak ingin melewatkan faedah ini. Beliau meninggal pada tahun 45 Hijriah. Sahabat Zaid bin Tsabit meninggal pada tahun 45 Hijriah. Dan ketika beliau dimakamkan, ya, yang menghadiri pemakamannya adalah sahabat Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib. Di antara yang hadir menyolati dan memakamkan adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Ada satu kalimat yang mengharukan tentunya dari sahabat Ibn Abbas. Ketika dimakamkan, apa kata Ibn Abbas? Laqad dufinal yaum al-ilmul kathir. Sungguh pada hari ini telah dikubur ilmu yang sangat banyak. Karena memang dicabutnya ilmu itu dengan diwafatkannya siapa? Para ulama. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu demikian saja hilang langsung dari dada seseorang, tidak. Tetapi wafatnya ulama itulah Allah mencabut ilmu. Walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sampai ketika sudah tidak tersisa seorang alim, manusia pun menjadikan orang-orang jahil sebagai pimpinan, sebagai mufti. Fasu'ilu, maka mereka ini orang-orang jahil ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu, maka dia kemudian sesat dan juga menyesatkan. Maka ikhwatul kiram rahimahullah, ya, ini perlu kita selalu ingat. Semangat para sahabat di dalam mereka menuntut ilmu, ya, di dalam mereka menggali, ya, mencari, mengumpulkan ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka, ya, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Termasuk sahabat Zaid ibn Sabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, Nabi mengatakan wa afraduhum Zaid ibn Sabit, dan yang paling ahli dalam ilmu faraid itu adalah sahabat Zaid ibn Sabit. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Bukan hanya sahabat Zaid ibn Sabit yang memahami dan ahli dalam ilmu faraid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya ada sahabat-sahabat yang faqih dan dalam ilmunya, dalam ilmu ini dan juga ilmu yang lain. Di antara yang ma'ruf keilmuannya dalam ilmu faraid seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sedikit faedah terkait dengan keutamaan sahabat Zaid bin Sabit dan semangat para sahabat di dalam mereka menuntut ilmu, termasuk dalam bab ini, bab ilmi al-faraid. Masalah berikutnya ikhwatil kiram, apa yang dipelajari dalam ilmu faraid? Objek pelajarannya apa? Objek yang dipelajari dan buah dari ilmu faraid. Kita belajar ilmu faraid, apa faedahnya? Apa buahnya? Nah, adapun objek yang dipelajari dalam ilmu faraid adalah harta peninggalan mayit. Itu yang dipelajari. Jadi yang dibahas ya harta. Harta mayit. Nah, itulah yang disebut dengan ad-darikah atau al-irs atau al-miras, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut harta pusaka, itu ya peninggalan, maksudnya peninggalan mayit. Nah, ini yang dipelajari, dan nanti insya Allah akan sampai kepada pembahasan harta-harta mayit ini apa yang seharusnya kita lakukan terhadapnya. Naam. Kemudian jenis-jenis harta mayit juga akan kita pelajari. Harta mayit itu ada harta yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa dibagi. Solusinya bagaimana? Kalau yang bisa dibagi seperti uang, ya, bisa dibagi. Tapi ada yang tidak bisa dibagi. Nah, mobil misalnya. Bagaimana mau dibagi, kan? Anaknya berapa? 4. Kamu dapat roda satu depan, ya, kanan kamu roda yang satunya lagi. Nah, saya tak ambil mesinnya, kan tidak bisa. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana solusi? Nah, kemudian juga ada harta yang ternyata harta itu masih digadaikan. Oke, bagaimana? Ini juga masalah lagi. Ada seorang mati, ya, dia punya harta tapi hartanya masih digadaikan. Digadaikan, ini harta dia tapi masih di tempat orang. Posisi tergadaikan. Ini juga bagaimana penyelesaiannya? Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara yang akan dipelajari. Objek yang dipelajari dalam ilmu waris adalah harta peninggalan apa? Mayit. Termasuk utang-utangnya, wasiatnya. Naam. Hutang-hutang pun ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada apa? Makhluk. Ini semuanya ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah yang dipelajari dalam ilmu waris. Walhamdulillah ikhwatil kiram. Ini termasuk di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ada buah yang sangat besar dengan kita mempelajari ilmu ini. Apa buahnya? Yang pertama ikhwatil kiram, buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu faraid adalah sampainya harta waris kepada ahli waris sesuai dengan syariat Allah. Kita ingin harta mayit itu betul-betul sampai kepada ahli waris sesuai dengan syariat Allah. Fulan kamu dapat setengah, Allah yang menetapkan. Fulan dapat ya seperempat, Allah juga yang menetapkan. Fulan mendapatkan seperenam, Allah yang menetapkan. Sampai harta waris itu kepada ahli waris sesuai dengan syariat apa? Allah. Naam. Kemudian yang kedua, ikhwatil kiram, di antara buah yang diharapkan adalah selesainya berbagai perselisihan yang terjadi di tengah keluarga mayit. Karena pembagian tarikah yang tidak sesuai dengan Alkitab was sunnah. Ini di antara problem yang dihadapi oleh manusia saat ini. Masalah harta waris kemudian menjadi problem besar di tengah keluarga. Sebenarnya sudah ada solusi. Yang dengan solusi itu seorang akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi bukan selamat di dunia saja. Fil akhirat, ini yang paling penting. Di dunia dapat harta tapi di akhirat panjang urusannya. Lebih baik tidak dapat. Nah, dengan mempelajari ilmu waris ini diharapkan problem yang ada, ya, nah, selesai. Karena kita punya husnudzon, ikhwatil kiram. Kita semua punya husnudzon. Kaum muslimin mesti mencintai Allah dan Rasulnya, ya atau tidak? Ya, tidak mungkin tidak. Kamu cinta Allah? Oh, tidak. Tidak mungkin. Kamu cinta Rasul? Mesti, ya saya cinta Rasul. Kamu yakin hukumnya Allah dan apa yang Allah bagikan itu adil? Kamu yakin tidak? Baina syai'ain, di antara dua. Dia mau menjawab, Allah adil atau Allah tidak adil? Kan demikian, ya? Mesti seorang muslim akan mengatakan, Allah maha adil. Wallahi, mesti akan menjawab seperti itu. Artinya, dengan husnudzon kita yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak akan sulit bagi kaum muslimin untuk menerima keputusan Allah dan keputusan apa? Rasul. Apalagi diingatkan dengan urusan yang panjang nanti pada hari apa? Kiamat. Jangankan urusan kita, manusia dengan manusia yang memang makhluk yang mukallaf. Memang makhluk yang apa? Mukallaf. Makhluk yang tidak mukallaf saja, kezaliman di antara mereka ditegakkan, diadili. Sebutkan dalam hadis tentang dua kambing yang ya dulu di dunia satu punya tanduk, yang satu tidak, kemudian yang punya tanduk apa? Menzalimi sahibnya, saudaranya ini yang tidak punya tanduk. Subhanallah, pada hari kiamat dihidupkan ini. Yang tidak punya tanduk dikasih tanduk untuk membalas. Nah, Allah maha adil. Setelah dibalas, kemudian mereka menjadi tanah. Mereka bukan makhluk yang mukallaf. Di saat itulah orang-orang kafir kemudian mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku menjadi seperti itu saja. Tanah, selesai sudah. Nah, ini hewan yang bukan mukallaf. Ditegakkan keadilan di tengah mereka ini. Lalu bagaimana dengan Bani Adam, al-mukallaf? Semestinya ya diingatkan, kamu ngambil jatah ini memang hak kamu, bukan. Gembur orang ngerti yang ini tekan. Enggak bisa. Ini bukan harta kamu. Diingatkan. Kalau dia enggak mau ya sudah urusan dia. Tapi kita punya husnudzon seorang muslim ya, yang mencintai Allah, mencintai Rasul ya, akan mudah untuk diarahkan. Nah, jangan kita apatis dulu ya. Jangan kita putus asa dulu. Wah, sudah kadung ini kalau di budaya kita ini tidak kayak gini pembagiannya. Ini namanya apatis ini. Kita harus berusaha dulu. Dengan kita punya keyakinan husnudzon kita terhadap kaum muslimin. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, faedah yang ketiga. Dengan mempelajari ilmu waris, setidaknya seorang akan mengerti hak dia, minimal dia yang selamat. Minimal dia yang selamat, walaupun yang lain saudara-saudaranya tidak mau pembagian sesuai dengan syariat apa? Islam. Enggak, saya enggak mau. Minimal saya selamat. Antum selamat. Datang pembagian ini untuk kamu. Setelah dipelajari, enggak, saya enggak punya hak. Saya enggak punya hak. La'afu wa'afan, saya enggak ambil. Bukan hak saya. Saya berikan kepada yang berhak. Setidaknya kita selamat. Bisababi al-ilm, dengan sebab ilmu ini. Ini faedah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dengan mempelajari ilmu ini, seorang akan mengerti haknya. Minimal dia mengerti hak dia dalam warisan. Sehingga dia selamat dari mengambil hak orang lain. Faedah yang keempat adalah dengan mempelajari ilmu ini, berarti ada upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk menghidupkan ilmu. Taib. Yang ini diantara ilmu yang banyak dilupakan, jarang dipelajari di tengah kaum muslimin. Allahul Musta'an. Setidaknya ini ikhwatil kiram, empat faedah. Dengan kita mempelajari ilmu waris, minimal kita mengerti hak kita, sehingga kita selamat dari mendzalimi hak orang lain. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya terkait dengan peletak ilmu faraid. Peletak ilmu faraid. Biasanya ilmu itu ada yang yang meletakkan dasar-dasarnya, membuatnya demikian. Kalau dalam ilmu-ilmu dunia sangat banyak contoh. Ilmu ini teorinya fulan yang membuat. Ilmu ini teorinya fulan yang membuat. Nah, termasuk orang-orang kafir juga. Kadang disebut dalam dalam ilmu-ilmu tertentu. Ini fulan yang menemukan ini, yang menemukan teori ini. Taib. Biasanya dibahas. Adapun untuk ilmu faraid, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini perlu diingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya peletak dari ilmu faraid adalah Allah Jalla wa Ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang langsung membagi warisan. Allah yang membagi. Dari atas langit yang ketujuh. Allah Jalla wa Ala zat yang di atas semua makhluknya. Fauqa sab'i samawat. Di atas tujuh lapis langit. Mengatur pembagian warisan. Allah sendiri yang membagi. Bukan malaikat-malaikatnya. Bukan pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyampaikan ikhwatil kiram. Oleh karena itu, ketika Nabi belum dapat wahyu dari Allah, beliau tidak menjawab. Ketika istri Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang istri Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' meninggal ketika perang Uhud bersama dengan Nabi ketika itu ikut perang. Meninggal Sa'ad, Sa'ad punya harta, Sa'ad punya saudara kandung laki-laki, punya dua anak perempuan dan satu istri. Sa'ad bin Rabi punya satu saudara kandung, punya dua anak perempuan dan satu orang istri. Begitu Sa'ad meninggal, ternyata harta semua diambil oleh saudara laki-lakinya. Jadi anaknya dua tidak dapat, istrinya juga tidak. Datang istri Sa'ad bin Rabi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dulu masa jahiliyah ya seperti itu. Perempuan punya hak atau enggak? Enggak punya, kan demikian. Zaman jahiliyah seperti itu dulu. Asy-syahid datang istri Sa'ad bin Rabi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bertanya tentang perihal ini. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi meninggal dalam perang Uhud. Dia punya anak laki perempuan dua. Taib, dan dia punya saudara laki-laki. Sekarang semua diambil oleh saudara laki-laki Sa'ad. Yang tidak lain adalah paman dari dua anak ini. Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Rasul tidak menjawab. Diam Nabi alaihi salatu wasallam. Fanazalat ayatul miras. Maka turunlah ayat-ayat tentang apa? Waris. Begitu ayat turun, berarti yang membagi siapa ini, ikhwan? Allah jalla wa ala. Allah yang membagi. Maka Rasul langsung memanggil ini. Memanggil saudaranya Sa'ad. Dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, wahai saudaranya Sa'ad, berikanlah 2/3 harta untuk 2 anak perempuan ini. 2/3 untuk dia. 1/8 untuk istrinya dan sisanya untuk kamu. Sisanya untuk kamu. Nah. Jadi kalau ada harta 24 ya, bagian ya, 24 juta misalnya, maka untuk 2 anak perempuan adalah 2/3-nya. 2/3-nya. Nah, jadi 16 bagian. 16 untuk 2 anak perempuan. Kemudian untuk istri Sa'ad adalah 3 bagian, 1/8-nya. Jadi sudah terpakai 19, dan sisa 5 bagian untuk siapa? Saudara Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu taala anhu. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Pembahasan muqaddimah ngantar ilmu faraid ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan kita bisa juga menyampaikan kepada yang lain dan juga memahami tentang pentingnya ilmu ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, barokah kepada seluruh kaum muslimin. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.